Fa idza kana Allah tabaraka wa ta'ala yukhbiru anna suhuf al-mutahhara la yamasuha ila al-mutahharun, kalau Allah memberikan kabar bahwa mushaf Al-Qur'an tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, fasuhuf alladzi bi aidina, maka mushaf Al-Qur'an yang ada di tangan kita itu kadzalika, demikian juga yang bagi seyogyanya Allah yamassaha illa tahirun, tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Okelah, yang berikan makna bahwa daya masuk itu adalah di Lauh Mahfud, mutahharun itu adalah malaikat. Di Lauh Mahfud saja Al-Qur'an itu sudah suci, bersih, tidak disentuh kecuali orang-orang, kecuali makhluk Allah yang suci. Itu isyarat berarti mushaf yang ada di tangan kita sekarang ini juga suci dan bersih, dan seharusnya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Aqulu, aku berkata, kata Syekh Ali As-Sabuni, hadza wal haq, inilah yang benar. Alladzi yanbaghi ta'wilu alaih, yang seharusnya itu diikuti. Wa huwa mattafaq alil fuqaha, itulah yang sepakat para ulama fikih. Min hurmati mashil mushaf al-syarif biduni tahara, yaitu diharamkannya menyentuh mushaf yang mulia itu kalau dia itu tidak suci. Dalam kitab Ru'ayul Bayan fi tafsir ayatil ahkam. Para bapak, para musuh hormati, begitu juga ayat itu dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Sunan Ad-Darimi. Lihat, An Abi Bakar ibni Muhammad qal, anna Rasulullah s.a.w. katabah, menulis Rasulullah ila ahli Yaman, kepada penduduk Yaman, Allah yamassal Qur'an, hendaknya tidak menyentuh Al-Qur'an, illa tahirun, kecuali orang yang suci. Jadi kalau dimaknai bahwa Al-Qur'an itu hanya saja yang di Lauh Mahfud, sedangkan Nabi Muhammad pernah menulis surat kepada penduduk Yaman agar tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Dari itu mazhab Syafi'i menyatakan menyentuh Al-Qur'an wajib dalam keadaan suci. Kalau orang tidak punya wudu itu hukumnya haram, kecuali darurat. Kecuali darurat. Sekarang maunya daruratnya gimana? Di jalan menemu ayat Al-Qur'an, kertas tulisan Al-Qur'an. Kalau dibiarkan diinjak-injak orang, boleh diambil, ditempatkan di tempat yang mulia. Al-Qur'an Pak tidak 30 juz enggak? Jika mendapatkan satu suwean yang ada ayat Al-Qur'an, itu sudah Al-Qur'an Pak. Mushaf itu. Atau sampean nulis di kertas yang ada di Qur'an, itu sudah ayat Al-Qur'an. Harus juga suci, harus juga tidak punya hadas. Maka itu berarti harus dengan mulia. Atau Al-Qur'an itu berkumpul dengan barang yang lain. Boleh. Jangan bawa, Bu. Jangan di tasnya. Bawa tas enggak, Bu? Nah, tasnya ini. Ada Al-Qur'annya, ada kincunya, ada bedaknya. Ada apa lagi, Bu? Nah. Ada celaknya. Ada apa lagi, Bu? Nah, ada uangnya. Ada apa lagi? Ada bon cicilannya. Ada bon gaden. Ada, Bu, ya? Nah, dibawa dalam tas itu enggak apa-apa. Atau Al-Qur'an terjemahan. Nggih. Atau tafsir yang tulisan selain Al-Qur'an lebih banyak daripada Al-Qur'annya, enggak apa-apa. Sambil bawa Qur'an terjemahan itu yang tulisan Latin, dan ada ayat Qur'annya, keterangannya lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya, enggak apa-apa itu. Boleh. Ya. Pak, kalau HP ada program Al-Qur'annya gimana? Boleh enggak dibawa? Ya. Boleh enggak? Kalau sedang aktif dibuka, tetap harus punya wudu. Ketika dibuka, ya terbaca, itu harus punya wudu. Kalau sudah dimatikan programnya, ya tidak terbaca, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak terbaca, itu tidak tertulis Al-Qur'annya Anda. Sama juga orang hafal Al-Qur'an. Boleh enggak disentuh? Itu kan harddisknya di sini itu. Ya. Hafal 30 juz. Oh, kamu enggak jangan menyentuh dia kalau tidak punya wudu. Kenapa? Hafal Al-Qur'an. Enggak apa-apa, Pak. Sama juga CD isinya Al-Qur'an, HP isinya Al-Qur'an. Enggak apa-apa kalau sedang off. Kalau sedang on dibuka Al-Qur'annya terbaca, tetap harus punya wudu. Jelas sih? Nah, itu. Kenapa begitu? Saking mulianya Al-Qur'an. Karena Masya Allah, Pak. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa'allama. Paling baiknya kamu itu orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Mulia, Pak. Guru ngaji itu Masya Allah. Mulia di hadapan Allah itu. Bahkan itu ilmu yang bermanfaat. Ketika mengajarkan Al-Fatihah, nanti oleh muridnya dibaca ketika sholat, dibaca ketika malam Jumat, Fatihah, Yasinan, Tahlilan. Ngirim pahala kepada guru yang mengajar itu. Maka guru ngaji jangan sampai minder, jangan sampai kecil hati. Jenengan punya ilmu yang bermanfaat. Cuma guru ngaji juga manusia, Bu. Gini, Bang, kadang-kadang kalau les berani bayar 200 ribu, 300 ribu. Kalau guru ngaji, ya berapa? Ala kadarnya. Gurumu ikhlas karena Allah. Tapi kamu nak sebagai murid, saya nak sebagai wali murid nak, harus berterima kasih kepada gurumu nak. Ini belum apa-apa nak. Sina Ali Dawu, ana abduman alamani harfan wahidah. Insya'ah ba'ah wa insya'ah akhah.